السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan pembahasan terkait bab khabar dari kitab Mulakhas Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah di halaman 30 di bagian bawah. Yang poin ketiga, al-khabaru salah satu anwa'in khabar, ya, jenis-jenis khabar. Khabar ada tiga macam. Yang pertama, ismun zahirun mu'rabun au mabniyun, itu yang berupa isim zahir baik yang mu'rab atau mabni. Wal-khabaru alladhi yaqu isman zahiran mu'raban yakunu 'adatu nakiratan. Khabar yang berupa isim zahir dan mu'rab biasanya dia nakirah, namun juga banyak yang ma'rifah. Wal ismu zahirul mu'rabu naw'ani, ismun jamidun wa ismun mushtaqun. Isim zahir yang mu'rab itu ada dua macam, yaitu isim jamid dan isim mushtaq. Al-ismu jamidu huwa ma la yu'khadu min lafzihi fi'lun bima'nahu. Isim jamid adalah isim yang lafaznya tidak diambil, lafaz dan maknanya tidak diambil dari bentuk fi'ilnya. Contohnya mislu asadun, nahrun, gusnun, ya, tufahun, singa, ya, sungai, gusnun, dahan, tufahun, apel. Jadi isim-isim ini adalah isim-isim jamid, di mana asadun, nahrun, dan seterusnya ini tidak baik lafaznya atau maknanya itu tidak diambil dalam bentuk fiilnya, jadi bukan hasil tasrif. Wal ismul mushtaqu huwa ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin. Sedangkan isim mushtaq adalah isim yang diambil dari bentuk fi'ilnya, yaitu turunan dari tasrif bentuk fi'ilnya dan menunjukkan kepada sifat. Misalnya contohnya hadirun hadir, mubsirun melihat, mahirun mahir, syuja'un berani, hulwun manis, أحمر مرح. والخبر الذي يقو اسما ظاهرا يكون عادة اسما مشتقا كما في الأمثلة السابقة. Sedangkan khabar yang berupa isim zahir biasanya berasal dari isim mushtaq sebagaimana dalam contoh sebelumnya. Wa qad yaqul khabaru ismun jinsi waqad yaqul khabaru ismin jinsin wa huwa qalilun mithlu anta asadun ay syujaun. Dan khabar juga bisa berupa dari isim jenis, tapi ini sangat sedikit. Contohnya anta asadun, engkau singa, ay maksudnya berani. Ammal ismul mabniyu alladhi yaqu khabaran fa yakunu dhamiran أو اسم إشارة أو اسما موصولا. Adapun isim mabni yang menjadi khabar itu bisa berupa domir dan isim isyarat atau isim mausul. Contohnya mislu ulaika humul muflihuna, mereka itu, ya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hum di sana dhamirun mabniun fi mahali raf'in khabarul mubtada, dhamir yang mabni pada posisi marfu sebagai khabar mubtada. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Namun biasanya, ya, dhamir hum ini lebih layak, ya, jika kita i'rab, ya, kita i'rab sebagai mubtada kedua atau dhamir fasal. Jadi kadang juga hum bisa di i'rab mubtada yang kedua selain kita i'rab sebagai khabar mubtada. Contoh yang lain, ulaikal ladzina ishtaru ulaikal ladzina ishtaru ad-dalalata bil huda. Surat Al-Baqarah ayat 16. Alladzina di sana ismun mausulun khabarul mubtada. Isim mausul khabar mubtada. Itu yang pertama sebagai isim zahir. Yang B syibhu ya syibha jumlatan jarun wa majrurun aw zarfun. Ya, khabar bisa berupa syibhu jumlah atau jar dan majrur atau zarf. Misal contohnya al-amilu fil masna'i, pekerja itu di pabrik. Fil masna'i jarun wa majrurun khabarul mubtada. Contoh yang lain al-hadiqatu amamal manzili, kebun itu di depan rumah. Amamal manzili syibhu jumlatin min zarfin wa mudafun ilaihi khabar. Syibhu jumlatin min zarfin wa mudafi ilaihi khabarul mubtada. Amamal manzil itu syibhu jumlah dari bentuk zaraf dan mudaf ilaih, dan mudaf ilaih sebagai khabar mubtada. Syibhu jumlah dari zaraf yaitu amama dan mudaf ilaihnya yaitu manzil, yaitu sepaket menjadi khabar mubtada. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.